Efesus bab 6. Nak kanak, minang karet murid te almasih, bet nak ku taat ka orang tuana, sabab jeria sipatot elakoni. Hormati rama ebuna. Jeria parenta si kapeng setong dari ala kalaben cenci ia area. Sopaje bet na seneng odikna, ben lanceng omora ebumi. Tandare tan si titik epak, sampean tak oleh ngadepi trapotrana, kalau bencara sema pegel atena trapotra genikah. Sebalik ke, para jetra potrana sampian genikah. Kalau bentata tertep, ben pengajarana pengiran. Tantaretan setiti tunur, torok parentana lorana bekna seetunyah dia. Lakone jeria kalau ben perasaan hormat ben taat, serta kalau ben kuongku akan tasinga lakone jeria ka alma setibi. Je alakukan ta jeria pera ebak to bekna ijaga, perak pola netero ia lemah manosa. Tapi lako Nigeria minangka abdina almasih setepak nanoroti kesokana ala kalaben ku ongku ate. Lelakon seelako ni bekna minangka dunor ruah. Kotu lako ni kalaben ate kumbira akan tasi ala adini pangeran tibi. Beni perak manosa. Kaingak ejek sekabiana orang, dunor otabene orang mertikah. Bekal nerema abe bales dari pangeran, ka angkui lelakone sebekus sekemak abai. Tandaretan sedeti lora, sampean kodu sepeneka jugen kanor dunora. Jek kok nako emalolo, ka emot dijek sampean sarang nor dunora genika, pada keagungan setong lora, engki paneka pangeran seeswarga. Salirana tak adek bide aki oreng, dibudina, kau lemak emot de sampean supaya sampean deti kuat kalaben kakuat dan seetarimah sampean dari pangeran. Polana sampian dadi setong sarang salerana. Agem sedajana pakakas perang seepari ngaki ala kesambian. Supaya sampian bisa kuat ngadepi akala iblis secoba. Sabab sampian sarang kaulus sedaja aperang tak amoso manosa. Nanging amoso kakuadana sedaja tan setan sengobosai sejahat penikah. Sampian sarang kaulus sedaja amoso kakuadana ro jahat sengobosai langit. Dati samangken tore agem sedajana pakakas perang ala, sopaja iare sejahat sampian sanggup ngadepi sedajana serangan namoso. Ben sopaja saampona sampian aperang sampai ka akhirah, sampian kipakun gege par juga. Sampian kodu asedia rostrosen, agem ka estuane sampian ka ala minangka sabuk, ben ka bersiana ate minangka kelambi beseh, ka ikhlasna ate ka angkui aberta aki ka berbeku sema datang ka teman-teman, bedi sepatu na sambian. Salanjeng agem kepercaya na sambian ke pangeran, minangka senjata penangkis. Kalaban iman genika sambian bisa mateet sedajana panah serabeng dari sejahat. Agem keselamatan minangka topi baja. Benda buna ala minangka pedang dari arona ala. Lakoni genika sedaja sambi adu'a nyoon bartolongan dari ala. Seniap kesempatan adu'a akadisi tonton sarang arona ala. Sampian kudu asdia terus benje atelok terus je ambu adu'a ka angkui sedajana oma ta'ala. Ngiring adu'a jugen ka angkui kaula supaya ebek to kaula acaca ala maringi kaula cak ocak seleres. Ben supaya kaula bengal aberta akirosiana ka berbagus kenika. Polana ka berbagus kenika kaula deti otosen ben semakin bode edalem penjara. Ngiring adu'a supaya kaula bengal acaca perkara kabar bagus kenikah, akadis semastene kaula acaca. Dekikus, tari tanah sampian sarang kaula sedaja, serta pangaladin seesto edalam lelakona pengiran. Malah ena sampian sedajanah perkara kaula, sepaja sampian oning perkara kaula ben lelakon kaula. Kenika sahabat bekaula ngotos tari tan kenika kesampian, kangkui malai kesampian perkara kepada ena kaula sedaja, sepaja sampian raja ateh. Moga-moga ala rama sareng Gusti Isa Almasih aparing jalan ke sedajana jemaat supaya rokon dadi setong ben saling taresna serta pakun parcaja ke Almasih. Moga-moga ala aberkati sampian sedaja setaresna ke Gusti Isa Almasih kalaben kataresnaan setak bisa mateh.